Fikih Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang salat-salat sunnah di dalam Islam. Dan kali ini kita akan membahas satu di antara salat-salat sunnah yang khusus dilaksanakan pada bulan Ramadan, yaitu salat sunnah tarawih. Pendengar yang budiman, salat tarawih adalah bagian dari salat sunnah atau salat nafilah. Mengerjakannya disunahkan secara berjamaah pada bulan Ramadan. Dan hukumnya adalah sunnah mu'akkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Disebut dengan tarawih karena setiap selesai dari 4 rakaat, para jamaah duduk untuk istirahat. Bahkan para ulama terdahulu bertumpu pada tongkat karena terlalu lamanya berdiri. Dari situ kemudian setiap 4 rakaat mereka beristirahat sejenak. Dan disebut dengan tarawih, dan kesemuanya disebut dengan tarawih secara majaz. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat tarawih merupakan ibadah yang utama di bulan Ramadan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan hal ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Yang dimaksudkan dengan qiyam Ramadan di dalam hadis yang mulia ini adalah salat tarawih sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau juga, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah, juga menjelaskan bahwa yang sudah ma'ruf di kalangan para ahli fikih bahwa pengampunan dosa yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Dan mungkin saja dosa besar ikut terampuni jika seseorang benar-benar menjauhi dosa kecil. Kemudian, pendengar sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk tata cara pelaksanaan salat tarawih ini, maka ada satu hadis yang menghimpun contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat dengan 2 kali salam kemudian beristirahat. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat pada waktu setelah selesainya salat Isya hingga waktu fajar sebanyak 11 rakaat, mengucapkan salam pada setiap 2 rakaat dan melakukan witir dengan 1 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda bahwa salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pendengar sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum, berdasarkan hadis dan penjelasan tadi, maka dapat kita pahami bahwa sholat tarawih dilakukan 2 rakaat 2 rakaat, kemudian beristirahat setelah selesai melaksanakan 4 rakaat, dan ditutup dengan melaksanakan sholat witir. Dan juga tidak disyariatkan untuk membaca doa tertentu tatkala istirahat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Berbeda halnya dengan sholat sunnah lain yang biasa dilakukan dengan sendiri-sendiri. Maka sholat sunnah tarawih dianjurkan dilakukan secara berjamaah. Hendaknya seseorang melaksanakan sholat tarawih bersama imam hingga salam yang terakhir. Karena siapa saja yang sholat tarawih hingga imam selesai, maka ia akan mendapatkan pahala sholat semalam penuh. Padahal ia hanya sebentar saja mendirikan sholat di waktu malam. Sungguh, inilah karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailah." Barang siapa yang salat bersama imam hingga ia selesai, maka ia dicatat seperti melakukan salat semalam penuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Inilah pendapat jumhur ulama, bahwa yang afdal, bahwa yang utama adalah sholat tarawih dilakukan secara berjamaah sebagaimana dilakukan oleh Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan juga para sahabat yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhum. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu terkait dengan jumlah rokaat, apakah sholat tarawih ini dilakukan sebanyak 11 rokaat atau 23 rokaat? Berkaitan dengan hal ini, Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah mengatakan bahwa sesungguhnya sholat malam tidak memiliki batasan jumlah rokaat tertentu. Sholat malam adalah sholat yang dianjurkan termasuk amalan dan perbuatan baik. Siapa saja boleh mengerjakan rokaat yang sedikit dan siapa yang mau juga dibolehkan mengerjakan dengan jumlah rokaat yang banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai salat malam, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Salat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Jika seseorang di antara kalian takut masuk waktu subuh, maka kerjakanlah satu rakaat dan itu berarti kalian menutup salat tadi dengan witir." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Padahal ini dalam konteks pertanyaan. Seandainya sholat malam itu ada batasannya, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjelaskannya. Kemudian Imam Al-Baji rahimahullah juga mengatakan bahwa boleh jadi Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan sholat malam sebanyak 4 rakaat. Namun beliau memerintahkan seperti ini karena bacaan setiap rokaat begitu panjang. Yaitu imam sampai membaca 200 ayat dalam satu rokaat. Karena bacaan yang panjang dalam sholat adalah yang lebih utama, yaitu yang lebih afdol. Ketika manusia semakin lemah, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kemudian memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan sholat sebanyak 23 rokaat. Yaitu dengan rokaat yang ringan-ringan. Dari sini, mereka bisa mendapat sebagian keutamaan dengan menambah jumlah rokaat. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Setelah jelas tentang masalah rokaat, lalu bagaimana dengan bacaan suratnya? Saudara kaum muslimin, tidak ada riwayat mengenai bacaan surat tertentu dalam sholat tarawih yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, surat yang dibaca boleh berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Imam dianjurkan membaca surat yang tidak sampai membuat jamaah merasa berat dan bahkan bubar meninggalkan sholat. Seandainya jamaah senang dengan bacaan surat yang panjang-panjang, maka itu lebih baik. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di awal telah disinggung bahwa pelaksanaan sholat tarawih ini disyariatkan menutupnya dengan witir. Salat witir adalah salat yang dilakukan dengan jumlah rakaat ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7 atau 9 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu akhira salatikum bil-laili witra." Jadikanlah akhir salat malam kalian adalah salat witir. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jika salat witir dilakukan dengan 3 rakaat, maka dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama, dilakukan 3 rakaat dengan sekali salam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Atau yang kedua, mengerjakan 2 rakaat terlebih dahulu, kemudian salam, lalu ditambah 1 rakaat kemudian salam, sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad. Dituntunkan pula ketika sholat witir yang terakhir untuk membaca doa kunut, kemudian setelah witir dituntunkan membaca Subhanal Malikil Quddus sebanyak 3 kali dan mengeraskan suara pada bacaan ketiga. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan tentang tuntunan salat tarawih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkannya. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.